waktu telah berlalu memisahkan kita. Ada jarak yang menunggu cinta kita berdua. Sangka cemburu, rasa curiga, jauhkah rasa cinta yang membara. Usah kau sesali perjumpaan kita. Hari-hari yang kita lalui dengan penuh kasih. Oh, biarkanlah semua menjadi kenangan. Takkan ku lupa kisah antara kita. Ingin rasanya terulang kembali saat bersamamu, bersama dirimu berbagi tawa dan canda. Takkan mungkin kan ku lupa kau adalah cinta pertama. Hari-hari yang hilang takkan mungkin berulang lagi. Biarkanlah semua kenangan bersama hadir menjelma dalam mimpi yang indah. Oh, ingin rasanya bersama.